Al-Baqarah 236. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengatakan bahwa ayat surah Al-Baqarah ayat 235 bercerita tentang apabila ada seorang wanita yang meninggal suaminya, maka dia memiliki masa iddah. Dan selama masa iddah itu dia melakukan ihdad. Ihdad artinya dia tidak boleh berdandan, tidak boleh keluar rumah, kemudian tidak boleh bersolek, pakai minyak wangi, tidak boleh keluar rumah kecuali dalam keadaan yang sangat sulit, sangat terpaksa. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita sudah sebutkan boleh dalam keadaan seperti itu tidak boleh dia membuka diri. Buka pendaftaran, siapa yang ingin daftar ke saya? Enggak boleh. Ya, selama itu tidak boleh. Tetapi dia diperkenankan untuk menerima, ataupun laki-laki diperkenankan untuk memberitahukan secara kiasan bahwa sang lelaki ini menginginkan perempuan tersebut. Ya, tidak secara tasrih langsung terus terang jelas, tetapi secara ta'aril, yaitu dengan kiasan, dengan sindiran dan semisalnya. Nah, ini dicontohkan oleh para ulama salaf. Di antara contoh-contohnya yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Inni uridu tazwij." Jadi sang laki-laki ini mengatakan, "Saya ingin menikah." Tapi ngomongnya sama orang perempuan yang baru meninggal suaminya. "Saya ingin menikah." Tentunya perempuan itu akan tertusuk dadanya. Ya, nikah dengan siapa kok ngomong sama saya? Nah, itu menjadi selama masa iddah menjadi pemikiran yang sangat berarti bagi sang perempuan tersebut. Kemudian seorang laki-laki juga kata Abdullah bin Abbas boleh mengatakan kepada wanita yang baru meninggal suaminya, "Inni uhibbu imra'atan min amriha wa min amriha." Aku sangat mencintai seorang perempuan, atau aku sangat suka seorang perempuan yang kelakuannya seperti ini. Dia menyebutkan kelakuan si perempuan ini. Ya. "Saya sangat menyukai seorang perempuan yang tinggal di komplek Imam Syafi'i." Ini contoh ta'aril. Ya, orang tahu bahwasanya di komplek Imam Syafi'i ada yang baru meninggal suaminya, misalkan seperti itu. Ya, "Saya sangat..." Kenapa Mas Bahtiar tersenyum-senyum? Baik, ya seperti itu. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain, perkataan Abdullah bin Abbas. Jadi ini disebutkan oleh dan bisa dipraktekkan Mas Bahtiar, ya. Bisa dipraktekkan. Contoh misalkan yang lain, "Wadittu annallaha razaqani imra'atan salihatan." Aku sangat berharap bahwasanya Allah memberikan anugerah kepadaku istri yang saleh. Ini boleh untuk apa melakukan seperti itu. Tetapi dalam keadaan seperti ini dia tidak tasrih, tidak boleh untuk mengucapkannya secara langsung. Tidak seperti orang melamar, ya. Misalkan melamar kan jelas, "Saya ingin melamar kamu," di hadapan bapaknya. Ya, jangan di warung bakso atau lewat Facebook, di hadapan bapaknya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak sekali yang disebutkan oleh para ulama tentang contoh-contoh bagaimana ta'aril, pengucapan secara tidak jelas untuk menikahi perempuan yang meninggal mati suaminya. Contoh yang lain dikatakan juga oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Inni uridu tazwij." Aku ingin menikah. "Wa innan nisaa liman hajati. Walawaditu annahu tayassara li imra'atan salihah." Artinya, aku sangat ingin menikah dan aku sangat membutuhkan seorang pendamping. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan diriku untuk mendapatkannya. Nah, ini dia layangkan SMS tersebut ke si perempuan ini. Nah, ini termasuk daripada contoh ta'rid yang disebutkan oleh para ulama rahimahullahu taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lagi perkataan ketika istrinya Amr ibn Hafs, yaitu Fatimah bintu Qais. Fatimah bintu Qais. Bahkan ini terjadi di zaman Rasulullah SAW. Fatimah bintu Qais. Ibnu Ummi Maktum, muadzin Rasulullah SAW, mengatakan kepada Fatimah bintu Qais yang dicerai oleh suaminya dengan talak bain tiga. Maka Ibnu Ummi Maktum, seorang lelaki, mengatakan kepada Fatimah binti Qais, "Fa idza halalti fa adhinni." Kalau kamu sudah halal, sudah masa iddahnya habis, beritahu saya. Itu ta'rid. Ta'ridnya agak gentle sedikit. Ya, kalau kamu sudah tahu habis masa iddahmu, beritahu saya. Untuk apa? Beritahu saya. Ya. Mas Yazid. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang, kita akan baca sekarang permasalahan dari surat Al-Baqarah ayat 236, itu selesai ya tambahannya. Bagaimana kejadian apabila seorang perempuan yang dinikahi tetapi belum disentuh, sudah dikasih mahar atau belum dikasih mahar, kemudian dicerai. Adakah kejadian seperti ini? Oh, ada banyak. Ya, belum disentuh tetapi dicerai dengan sebab satu dan lain hal. Kita baca ayatnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. Tidak ada kewajiban membayar mahar atas kalian jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka dan sebelum kalian menentukan maharnya. Dan hendaklah kalian berikan suatu pemberian kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya, yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Kita baca tafsirnya. Ailaysa 'alaykum ya ma'asyaral azwaj junahun wa ithmun. Maksudnya, tidak ada bagi kalian, wahai para suami, dosa dan kesalahan. Bitatliqin nisa qoblal masis. Dengan menceraikan istri-istri kalian sebelum bercampur dengan mereka. Ya. Seperti yang saya ucapkan tadi, bahwa mungkin saja ini terjadi. Satu dan lain hal. Misalkan sang perempuan ternyata setelah diperhatikan, kok ada cacatnya. Sang perempuan ternyata setelah dia berdua-duaan jelas sekali, maka kok ada kekurangannya. Misalkan ada sang perempuan tersebut, dia dalam keadaan sudah tidak perawan. Maka ini boleh. Sebelum dipegang, boleh. Timbul nanti pertanyaan, maksud sebelum dipegang ini apa? Apakah sebelum dipegang maksudnya sebelum digauli, ataukah sebelum dipegang maksudnya sebelum dipegang sama sekali, sebelum berdua-duaan di dalam kamar? Karena ada kebalikan, saya pernah mendapatkan pertanyaan, ada kebalikan dari perempuannya. Saya Ustadz seperti ingin bunuh diri. Kenapa? Haram hukumnya. Karena ternyata laki-laki yang saya nikahi tidak qoma zaidun. Qoma zaidun itu dalam bahasa nahu, zaidun berdiri. Paham lah? Zaidunnya tidak berdiri. Akhirnya dia minta cerai. Tapi sang perempuan ini akhirnya merasa dia sudah terenggut salah satu hal yang dia sangat jaga, yaitu tubuhnya dan auratnya. Meskipun mungkin tidak melakukan hubungan badan. Maka ini salah satu hal yang harus diperhatikan. Kadang-kadang terjadi perceraian sebelum terjadi mesis, yaitu bercampur dengan mereka. Nah, kata-kata bercampur ini dibicarakan oleh para ulama fikih. Apakah bercampur sampai terjadi pergaulan, ataukah bercampur hanya dalam satu kamar, ataukah bercampur sudah memegang disebut bercampur? Nanti kita akan baca insyaallah taala. Kemudian, bitatliqin nisa qabla al-masis, yaitu dengan menceraikan istri-istri kalian sebelum bercampur. Wa faradhal mahr, bercampur dengan mereka dan sebelum menentukan mahar. Wa in kana fi dzalika kasrun laha, walaupun hal tersebut merupakan kesedihan baginya, bagi sang wanita mungkin sedih dia. Fa innaha yanjabiru bil mut'ah, ya, namun dirinya akan terhibur dengan adanya mut'ah tersebut, adanya pemberian. Ya, mut'ah itu artinya pemberian. Jadi ketika sudah dicerai oleh suaminya dalam keadaan belum digauli tapi sudah dicerai, maka salah satu akhlak yang baik laki-laki yang mencerai ini, dia memberikan pemberian, hadiah. Bukan mahar, hadiah. Kemudian, fa'alaikum an tamatta'uhunna bi an tu'tuhunna syai'an minal mal. Maka kalian wajib memberikan pemberian kepada mereka, yaitu dengan memberikan kepada mereka sesuatu dari harta. Jabran li khawatirihinna, yaitu dengan memberikan kepada mereka sesuatu dari harta untuk menguatkan perasaan-perasaan mereka. Ini menunjukkan, Bapak Ibu Saudara-saudari, bolehnya seorang suami mencerai istrinya yang belum dia gauli dan belum ditentukan maharnya. Ya. Nah, timbul nanti pertanyaan, kalau sudah ditentukan maharnya bagaimana? Maka jawabannya, ya, tidak mengapa. Dia juga boleh untuk menceraikan istrinya sebelum dia menggaulinya dan sebelum dia memberikan maharnya, atau sudah menentukan maharnya tapi belum diberikan. Nah, seperti itu. Boleh. Ya. Nah, di sini timbul pertanyaan. Bagaimana nikah yang tanpa mahar? Haram. Ya. Allah berfirman, "Wa atuhunna shaduqatihinna nihlatan." Berikanlah kepada para perempuan yang kamu nikahi nihlah, yaitu mahar dengan kelapangan dadamu. Jadi memberi mahar itu hukumnya wajib dalam nikah. Tetapi pertanyaan kemudian selanjutnya timbul, bolehkah memberikan mahar dalam keadaan berhutang? Artinya dia ngutang kepada istrinya. Nah, sudah kita nikah aja dulu. Sebut aja nanti dalam di dalam akad, ya, bahwa saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan maharnya tunda. Maharnya sekian, tunda, bukan tunai. Boleh enggak? Boleh. Ya. Bahkan kan ada kejadian di dalam Al-Bidayah wa Nihayah bahwa sang perempuan maharnya belum dikasih. Akhirnya laki-laki ini ingin menghormati istrinya. Selama 3 tahun dia melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah istrinya. Karena dia janji setelah 3 tahun baru dikasih maharnya. Jadi laki-laki karena dia ingin, dia malu, dia malam si istri melayaninya, sedangkan mahar belum dikasih, maka dia mengatakan selama 3 tahun saya akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, mencuci. Ya. Nah, ini Bu, kalau seandainya ada yang kurang-kurang suami memberi nafkah, tidak memberi nafkah. Kalau kurang mungkin sang istrinya bersabar. Tidak memberi nafkah, maka sang suami berhak untuk diajak untuk memasak. Ayo masak kita. Ya. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lanjutkan. Kemudian dari apa yang sudah kita baca tadi, kita sudah ketahui bahwa apabila ada seorang suami menceraikan istrinya sebelum digaulinya, maka hendaknya sang suami tersebut memberikan hadiah. Agar apa? Agar sang istri hatinya menjadi terhibur. Sang istri hatinya menjadi terhibur. Kemudian penulis mengatakan, alal musi'i qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu ay al mu'sir qadaruhu. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin yaitu sesuai yang sedang susah menurut kemampuannya pula. Maksudnya hadiah yang dia berikan kepada istrinya yang telah dicerai yang belum digaulinya tadi sesuai dengan kemampuan. Yang diluaskan rezekinya dia kasih sesuai dengan keluasan rezekinya. Yang disempitkan rezekinya dia berikan sesuai dengan kesempitan rezekinya. Mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian masih bingung kok bisa seorang suami dicerai padahal seorang istri dicerai padahal belum digauli. Maka ini di zaman sekarang terutama sangat bisa sekali. Misalkan laki-lakinya di Banjar, kemudian wali perempuannya di Banjar. Mungkin laki-lakinya bekerja di Banjar, ketemu dengan wali perempuan yang sama-sama bekerja. Kemudian wali perempuan ini cerita, saya punya anak perempuan, dan semisalnya. Akhirnya terjadilah pernikahan. Minta izin kepada anak perempuannya, kemudian proses ta'aruf dan semisalnya. Kemudian sang perempuan menerima. Tapi belum ketemu, karena perempuannya di Jawa misalkan. Bisa saja terjadi. Kemudian sang laki-laki ini ketika sudah menikah dengan walinya, kan yang mau nikahkan walinya. Saya terima nikahnya Fulan bin Fulan dengan maharnya Fulanah binti Fulan dengan maharnya sekian. Jadi ternyata ketika keadaan berlalu, misalkan tanggal akhir bulan Januari ini dia akan pergi ke Jawa untuk menjemput istrinya, ternyata di pasar Hanyar terlihat orang, ada perempuan yang dia lihat tidak sengaja, kemudian dia jatuh hati. Kemudian setelah itu dia menikah dengan perempuan tersebut dan menceraikan yang di sana. Nah, itu kan terjadi seperti itu, bisa saja. Bahwasanya seorang suami bisa saja menceraikan istrinya yang belum digauli sama sekali. Penulis mengatakan, wa hadza yarju ila al-'urf. Ini dikembalikan kepada adat istiadat. Maksudnya pemberian hadiah tadi dikembalikan kepada adat istiadat. Berapa harganya? Ya, dikembalikan kepada adat istiadat. wa annahu yakhtalifu bi ikhtilafil ahwal. Artinya, dan berbeda sesuai menurut perbedaan waktu dan kondisinya. Wa li hadza qala mata'an bil ma'ruf. Karena itu Allah berfirman, yaitu pemberian menurut yang patut. Yang patut di sini adalah sesuai dengan uruf, sesuai dengan kebiasaan setempat. Ingat, ini hadiah diberikan sebagai apa? Penghibur bagi wanita yang sudah di dalam akad, kemudian dicerai oleh suaminya padahal belum digaulinya. Ya, padahal belum digaulinya. Ada lagi kejadian mungkin bisa terjadi seperti ini. Seorang lelaki menikahi seorang janda. Janda ini mempunyai anak perempuan. Yang menikahkan janda ini adalah walinya. Kemudian sang lelaki ini mengatakan, tatkala ijab kabul, saya terima nikahnya fulana binti fulan dengan maharnya sekian. Jadilah dia suami istri, tapi belum bergaul. Ya, belum bergaul. Ternyata sang anak pulang dari luar negeri, sang anak perempuan ini. Ternyata sang anak perempuan sangat jauh beda dengan ibunya. Bapak tirinya langsung, mohon maaf, saya ceraikan kamu, saya milih anak kamu. Ya, maka ini mungkin agak sedikit memberikan rasa sedih kepada sang ibu. Ya, dan yang lebih ajibnya lagi, kadang-kadang anak perempuannya mau. Nah, ini bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Taib, kita kembalikan. Fahadha haqqun wajib alal muhsinin laysa lahum an yabkhasuhunna. Artinya, maka ini adalah hak yang wajib bagi orang-orang yang berbuat kewajiban kebajikan. Nah, termasuk perbuatan ihsan adalah yang seperti ini. Suami mentalak istrinya sebelum digauli, maka sang suami memberikan hadiah, pemberian. Ini termasuk perbuatan ihsan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak boleh berlaku pelit terhadap mereka. La yabkhasuhunna. Bakhs itu adalah pelit dengan harga rendah. Bakhs. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam tatkala dijual, ya, dijual, didapatkan dari sumur kemudian dijadikan budak, dijual. Dijual dengan bisamanin bakhsin, kata Allah. Dengan harga yang rendah, harga orang-orang yang pelit. Makanya di sini disebutkan bahwa sebagaimana telah mereka tidak boleh berlaku pelit terhadap mereka. Mereka di sini adalah para perempuan tersebut. Fakama tasabbabu, fakama tasabbabu litashawufihinna washtiyaqihinna wa ta'alluqi qulubihinna thumma lam yu'tuhunna ma raghibna fi fa 'alaihim fi muqabalati dhalikal mut'atu. Artinya, sebagaimana mereka telah mengakibatkan kerinduan dan keinginan wanita-wanita tersebut dan keterikatan hati wanita-wanita tersebut, kemudian mereka tidak memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan, maka wajiblah atas mereka yang mentalak untuk memberikan sesuatu imbalan atas hal tersebut. Saya ulangi. Sebagaimana mereka telah, mereka di sini suami, suami, laki-lakinya, telah mengakibatkan kerinduan dan keinginan wanita-wanita tersebut. Artinya, sang wanita ini sebenarnya ingin dapat suami, ingin bergaul dengan suaminya yang sudah sah, tapi ternyata dicerai. Sang wanita ini sudah terpaut hatinya dengan laki-laki tersebut, ya, dan keterikatan hati mereka, hati para istri mereka di sini, hati mereka di sini maksudnya hati para istri. Kemudian mereka tidak memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Mereka sama ini. Kemudian mereka, yaitu sang suami, para suami, tidak memberikan kepada mereka, kepada istri, apa yang mereka inginkan, apa yang istri inginkan, yaitu dari mempunyai suami, dari bergaul, tapi ternyata malah mendapatkan kata cerai. ya, maka wajiblah atas mereka, atas suami yang mentalak, untuk memberikan sesuatu imbalan atas hal tersebut. Jadi perhatikan yang dalam buku terjemahan, kata-kata mereka itu jangan sampai terbalik-balik. Ya. Ada mereka maksudnya adalah para suami. Ada mereka maksudnya adalah para istri, sesuai dengan apa yang disebutkan dalam redaksi bahasanya. Kemudian falallahu ma ahsana hadzal hukmul ilahi wa adallahu ala hikmatin syara'ahu wa rahmatihi. Artinya, demi Allah, falallahu, alangkah indahnya ketetapan ilahi ini, yaitu hukum Allah subhanahu wa ta'ala yang telah Allah tentukan, yaitu bahwa apabila seorang suami mencerai istrinya sedangkan belum digauli, maka diberikan hadiah oleh sang suami. Ini hukum Allah yang sangat adil dan yang paling tepat, menunjukkan akan hikmah pembuatnya dan rahmatnya. Ya, maksudnya apa? Syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala sangat penuh dengan hikmah dan menunjukkan rahmat yang mensyariatkannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Artinya, dan siapakah yang paling baik ketetapannya daripada Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang yakin. Nah, ini terdapat pelajaran hati, Pak, di sini. Tidak ada ketetapan yang paling baik kecuali ketetapan Allah. Dan tetapi ini memerlukan keyakinan hati. Seseorang mendapatkan musibah dalam harta, dalam keluarga, dalam ini, penyakit, ya, tidak ada ketetapan yang lebih baik dibandingkan ketetapan Allah. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Tapi itu tidak akan diterima kecuali bagi orang-orang yang yakin dengan keadilan Allah. Nah, memahami seperti ini, Pak, membuat kita tidak mudah menggerutu tatkala menerima takdir. Diberi penyakit, sudah kita terima. Diberi musibah dalam perkara keluarga, kita terima. Karena kita berlandaskan tadi, waman ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Tidak ada yang lebih baik ketetapan hukumnya dibandingkan Allah bagi orang-orang yang yakin. Diberikan takdir, orang-orang yang dicintainya meninggal, maka waman ahsanu minallahi hukman. Tidak ada hukum yang paling baik dibandingkan hukum Allah. Ya, jadi memahami perkataan ini, dan siapakah yang paling baik ketetapannya daripada Allah, itu letakkan. Kalau kita lagi dapat musibah, lagi dapat kesempitan, lagi dapat ujian, maka letakkan itu. Waman ahsanu minallahi hukman. Letakkan. Siapakah yang lebih baik ketetapannya daripada Allah? Tidak ada. Nah, ini membuat kita terima, sabar minimal. Kalau bisa ridha. Sabar minimal. Dan itu hukumnya wajib. Dan kalau bisa ridha, hukumnya sangat dianjurkan. Apa bedanya sabar dengan ridha? Misalkan ada seorang, pernah kejadian, seorang ibu lagi memandikan bayinya. Kemudian sang anak pernah melihat bapaknya menyembelih. Jadi ada tiga, ibu ini punya anak tiga. Bayi, kemudian anak yang belum mumayyiz, kemudian adik yang kecilnya, tiga. Anak yang belum mumayyiz ini melihat bapaknya pernah menyembelih kambing. Kemudian dia pun ikut ingin menyembelih. Bapaknya lagi kerja di luar. Dia ambil pisau, kemudian dia sembelih, dia gorok adiknya. Kemudian ibunya melihat kok banyak darah. Ibunya yang sedang memandikan sang bayi tadi, sang anaknya, dia melihat kejadian sang yang digorok tadi. Dia lepaskan bayinya di dalam bak. Sang anak meninggal, yang bayi. Kemudian yang menggorok saudaranya tadi karena takut dia kabur keluar rumah tertabrak mobil. Nah, kemudian setelah itu, dan ini kejadian nyata. Kemudian setelah itu dia nelpon suaminya. Tiga anaknya meninggal. Suaminya kaget pulang dari kantor cepat-cepat, tabrakan meninggal di tempat. Allah. Pada saat itu yang bisa kita kerjakan apa? Ini perkataan. Dan ini hadis Rasul, ini ayat Al-Qur'an. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Artinya, siapakah yang paling baik ketetapannya dari Allah, dan itu bagi orang-orang yang yakin. Maka tatkala ada takdir Allah, musibah, ujian yang menyempitkan diri, tancapkan ini dalam hati. Wa man ahsanallahu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Tidak ada orang, tidak ada, siapakah yang paling baik ketetapannya daripada Allah bagi orang-orang yang yakin. Makanya para ulama sekelas Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, bisabri wal yaqin tunalul imamatu fiddin. Dengan kesabaran dan keyakinan kamu akan mendapatkan kepemimpinan puncak dalam agama. Sabar, yakin. Ulet harus yakin dan yakin. Maka dia akan menjadi mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama. Coba setiap kali kita dapat musibah, ujian seperti itu. Wa man ahsana minallahi hukman liqaumin yuqinun. Ini juga bermanfaat tatkala kita agak sulit menerima hukum Allah, hukum syariat. Perihal sholat, puasa, zakat, haji, halal haram. Ya. Di dalam hati ada keberatan. Berat dia menerima hukum Allah. Maka sebutkan. Perempuan misalkan belum memakai jilbab. Ya, maka sebutkan wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Tidak ada. Siapakah yang paling baik ketetapan hukumnya daripada Allah? Tidak ada. Dan itu bagi orang-orang yang yakin. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahada hukmul mutallaqat qabla al-masis wa qabla fardhil mahar. Dan ini adalah hukum bagi wanita-wanita yang ditalak sebelum digauli dan sebelum menentukan mahar. Ini kira-kira Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ayat 235 tafsirannya seperti itu. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad, 236 seperti itu tafsirannya. Wallahu alam sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ada ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanita yang ditalak ini apa mempunyai masa iddah yang sama, Pak Ustaz? Wanita yang ditalak ini apa mempunyai masa iddah yang sama? Maka jawabannya adalah tidak ada masa iddah. Tidak ada masa iddah karena dia tidak digauli. Ya, dia boleh untuk menikah lagi dengan laki-laki lain. Dan banyak wanita-wanita yang tidak mempunyai masa iddah. Seperti misalkan wanita yang ditalak tatkala masih kecil, dia enggak punya masa iddah. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, ini pertanyaan saya tentang ini, Ustaz. Seorang wanita yang minta hulu, kan dulu pernah Ustaz kalau nggak salah menjelaskan tidak ada iddah gitu Ustaz ya. Ini bolehkah dia tuh berarti keluar dari rumah? Karena kejadian Ustaz ada yang bertanya kepada saya, karena dia seorang PNS, jadi kan prosesnya itu lama gitu. Jadi dia karena nggak apa terasa tertekan dan takut karena suaminya itu minta dilayani. Jadi apakah boleh keluar dari rumah gitu? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khair. Iya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Yang saya ketahui bahwa seorang wanita yang ditalak dalam keadaan yang minta cerai, minta khulu kepada suaminya, maka dia dianggap sebagai seorang yang ditalak satu. Ditalak satu. Lalu apakah dia memiliki masa iddah? Maka Allahu a'lam. Saya lebih condong kepada pendapat, dan Bapak Ibu mengerti sekali kalau saya katakan seperti itu, ada terjadi perbedaan pendapat, bahwa seorang wanita yang diminta khulu kepada suaminya, dia tidak mempunyai masa iddah. Oleh karenanya, karena tidak mempunyai masa iddah, maka dia tidak mempunyai kelakuan untuk ihdad. Seperti itu. Maka dia boleh untuk keluar rumah, dia boleh untuk berdandan dan semisal. Wallahu a'lam. Coba saya bacakan fatwa. Yang pertama, khulu itu tidak dilakukan, tidak terjadi kecuali dengan permintaan istri. Dan setelah itu sang suami wajib untuk menceraikannya. Lihat, adapun iddah wanita yang sedang khulu, pendapat yang lebih kuat dari para ulama bahwasanya dia memiliki masa iddah satu kali haid. Nah, ini pendapat yang disebutkan dalil dari riwayat Imam Tirmidzi, Imam Abu Daud dan Nasa'i, bahwa Abdullah bin Abbas bercerita, anna imra'ata Thabitin ibni Qaisin ikhtala'at min zawjiha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa amaraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an ta'tadda bihaidhah. Artinya bahwa istri Thabit bin Qais telah minta cerai kepada suaminya, yaitu kepada Thabit bin Qais, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi khulu itu sudah ada di zaman Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk istrinya tersebut memiliki masa iddah selama satu kali haid, ya, selama satu kali haid. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah pendapat dari sebagian ulama bahwasanya seorang yang minta cerai maka dia memiliki masa iddah satu kali haid. Kemudian ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa seorang wanita yang minta cerai kepada suaminya dan dicerai, maka dia memiliki masa iddah seperti wanita yang dicerai lainnya. Wanita yang dicerai lainnya itu berapa masa iddahnya? Tiga kali quru, yaitu tiga kali haid. Wallahu a'lam. Kita saya ralat jawabannya bahwa berdasarkan hadis tadi riwayat Imam Tirmidzi dan hadisnya sahih, maka masa iddah wanita yang minta khulu menggugat cerai itu satu kali haid. Satu kali haid. Wallahu a'lam. Kalau satu kali haid, maka berarti dia harus melakukan ihdad selama masa iddah tersebut. tidak diperbolehkan apa? Dia mempunyai masa iddah, artinya tidak diperbolehkan dia untuk menikah lagi sebelum suci dari haidnya. Satu kali haid. Satu kali haid mungkin misalkan sang perempuan dia dicerai tanggal 12 ini, 12 Januari. Kemudian ternyata tanggal 13 dia haid. 13 dia haid sampai tanggal 20. Setelah itu dia boleh nikah. Ya, kan setelah satu kali haid. Tidak mesti harus menunggu satu bulan. Wallahu a'lam. Jadi saya ralat jawabannya, untuk masa iddah wanita khulu satu kali haid. Wallahu a'lam. Ustaz, ini kalau suaminya enggak mau menceraikan, apakah istrinya tetap bertahan gitu, Ustaz? Bertahan. Maksudnya bertahan. Enggak mau menceraikan gitu. Iya. Dia harus mengadu ke pengadilan itu. Mengadu ke pengadilan, pengadilan nanti memaksa sang suami untuk menceraikannya. Ya. Dan pada saat itu dia berhak untuk imtina terhadap suaminya. Artinya menahan diri untuk tidak melayani suaminya, berhak. Ya, karena dia sekarang dalam masa proses minta cerai. Dia berhak untuk menahan dirinya. Sang suami tidak boleh mengatakan, kan perceraian belum selesai dan saya tidak akan pernah menceraikan kamu. Sezalim itukah agama Islam? Tidak. Kalau seandainya misalkan sang suaminya tidak sholat, sang istri ingin minta cerai, kemudian setelah itu sang suami tidak mau menceraikannya dan sang suami tetap tidak sholat, lalu dimasukkan berkas ke pengadilan, tetap sang suami tidak mau menceraikannya, apakah kemudian sang istri hidup dengan suami yang dia tidak pantas untuk jadi suaminya? Sezalim itukah syariat Islam? Kan tidak. Ya. Yaitu ketika dia sudah minta cerai dan permintaan ini memang sesuai, suaminya sudah sesuai untuk dimintai cerai karena akhlaknya buruk ataupun agamanya buruk ataupun akidahnya buruk, maka berhak untuk dimintai cerai. Selama itu dia berhak untuk tidak melayani suaminya. Dan dia tidak termasuk daripada wanita-wanita yang terlaknat yang tidak melayani suaminya, karena dia sedang dalam proses minta cerai. Wallahu a'lam. Makanya saya pesan agar tidak terjadi yang seperti ini, jangan cuma melihat penampilan, ya, lihat cuma hidung mancung, lihat cuma motor besar, lihat cuma rumah mega, mobil mewah, padahal semuanya milik orang. Tuh lihat rumah, iya rumah orang. Ya, tidak terlihat agama dan budi pekerti. Makanya kalau orang yang beragama dan budi pekerti, maka sebagaimana dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, ya, nikahkanlah anak perempuanmu dengan orang-orang yang saleh. In ahabbaha akramaha wa in lam yuhibbuha lam yadhlimha. Jika suami itu soleh, dia mencintai istrinya, dia akan sangat memuliakan istrinya karena dia soleh. Tapi kalau seandainya suami itu tidak mencintai istrinya, maka dia tidak akan pernah menzalimi istrinya tersebut karena dia soleh. Ya, seperti itu. Itu faedahnya. Makanya ada Thabit Ibnu Aslam Al-Bunani, kalau tidak salah, ada seorang ulama yang penting di zaman salaf, itu dia menikahkan anak perempuannya yang super duper, super cantik, hafal Quran, ahli ibadah, dengan muridnya yang tidak punya apa-apa. Karena dia tahu muridnya tersebut orang berilmu, dia mengambil ilmu dari saya. Ya. Adapun keluarga-keluarga kerajaan yang melamar anak perempuannya, semuanya dia tolak. Karena perhitungannya adalah agama. Dan saya sedih kadang-kadang ada orang yang sudah ngaji, sudah ikut pengajian lama, sudah sesepuh pengajian dakwah sunnah di Banjarmasin misalkan. Misalkan ya contoh, jangan tersinggung, dan tidak ada menuju satu orang. Contoh saja, panitia kajian mungkin, atau orang yang sudah lama berkecimpung di dalam dakwah ini, ketika dia ingin menikahkan anaknya, dia cari orang umum. Akhirnya timbul pertanyaan, Ustaz, gimana calon mertua saya atau calon besanan saya maunya ada musik, maunya ada ini, maunya ada ini. Lah kenapa cari yang umum, yang belum kenal dakwah? Nah, di masjid banyak. Ya. Ini para ikhwan. Cari yang umum, akhirnya timbul nanti sang mertua yang sudah ngaji ini dipaksa oleh besanannya untuk memakai pakaian-pakaian yang tidak pantas. Ya. Maka ini tidak benar. Para ikhwan, selamatkan anak-anak kita, jangan asal kita yang ingin enaknya saja. Dan permasalahan harta, Allah tidak akan membiarkan hambanya. Semuanya sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Itu nasihat itu. Kadang-kadang kalau ada yang melamar anak perempuannya, sang lelaki ini belum ditanya nama, belum ditanya bagaimana ibadah, baca Qur'annya, mandi wajibnya bagaimana, tahu enggak wudunya, sholatnya. Ditanya, begawi apa ya kamu? Kena menikah lawan anakku dimakannya apa? Makan nasi. Nasi kuning banyak. Ya. Mungkin. Maka ini perhatian, jangan sampai kita kadang-kadang seperti itu, Pak. Ada orang-orang yang kenal dakwah, nanti nikah dengan yang bukan, yang belum mengenal agama. Kenapa? Karena ukurannya harta. Kebalikannya, lelaki yang sudah mengenal agama nikah dengan yang belum punya agama. Belum jilbaban, kemudian kerja memakai rok setengah paha dengan dalih belum dakwahi kan ustaznya. Pian nang didakwahi. Ya, enggak bisa. Hidayah itu milik Allah, jangan main spekulasi. Hidayah itu milik Allah. Lawang begini, lawang yang jilbabnya lebar, kadang cadaran. Na'udzubillah, saya pernah diceritakan di luar kota, ada yang berzina. Seperti yang saya singgung tadi malam. Lawang ikhwah, jenggotan, mana-mana pakai peci, sekarang pakai jubah, pakai celana di atas dua mata kaki. Ya. Itu ada yang pacaran. Kok pacaran? Aib itu aib. Sudah ngaji ilmu agama kok pacaran. Ya. Itu orang-orang umum itu. Cayang-cayangan, adik kakak. Ya. Akhi ukhti, itu. Ini para ikhwan rahmati oleh Allah. Gombal semua itu. Maka itu sebuah kedustaan, kemunafikan. Hati-hati. Akan diperlihatkan oleh Allah suatu saat. Ternyata si fulan begini tuh. Akan diperlihatkan oleh Allah. Kullu ina'in bima fihi yudhahu. Setiap apa yang ada dalam sebuah bejana, dia akan mengeluarkannya. Kalau yang dikeluarkan baik, berarti dalam bejana itu baik. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi coba kalau seandainya kita dalam urusan menikah, laki-lakinya cari yang memang sudah, bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Fadhfar bidzatid din, taribat yada." Dahulukan yang punya agama, engkau akan beruntung. Ya. Ustaz, tapi mungas mana orang mesti? Ya. Maka mana yang lebih utama? Kebungasan dengan kebungasan agama? Tidak ada. Ya, tidak ada. Karena dia yang akan membimbing, apa, memberikan nasihat kepada kita kalau kita agak menyimpang. Dia yang akan mendidik anak-anak kita dan semisal. Maka ini perhatian bagi para orang tua dan juga bagi para perjaka. Ya. Jangan asal. Wallahu a'lam. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik.